Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kita lanjutkan kembali kisah Jarjis, kisah Jarjis. Sebelum kita lanjutkan kisah ini, mungkin ada sedikit tanbih berkaitan dengan kisah-kisah atau kisah-kisah yang kita bawakan. Jadi dari kisah yang pertama yang kita sebutkan, kisah tentang Syamsun, salah seorang penduduk Romawi yang mukmin. Kemudian kita masuk pada kisah yang kedua, yaitu kisah Jarjis, salah seorang dari murid dari Hawariyin Isa bin Maryam. Dari kisah-kisah ini menunjukkan bahwasanya kisah mereka termasuk daripada Israiliyat. Termasuk daripada Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel. Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel secara tinjauan syariat Islam sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam risalah Muqaddamah fi Usul At-Tafsir, beliau membawakan bahwasanya Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel dalam syariat kita dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada Israiliyat yang kandungan daripada cerita itu didukung oleh syariat kita. Yakni secara syariat kita itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Maka cerita yang seperti ini boleh kita ceritakan dan kita amalkan. Tetapi ketika kita mengamalkan, itu kita mengamalkan dalil dari syariat kita, bukan berdasarkan Israiliyat tersebut. Kita katakan Israiliyat tersebut didukung oleh syariat, yang kita amalkan adalah syariat kita, hanya saja cerita tersebut ada dalilnya dan disahihkan oleh syariat kita. Yang kedua, Israiliyat yang kandungannya itu ada unsur-unsur yang menyelisihi syariat kita. Karena Israiliyat banyak dongeng dari Bani Israel, dari Ahlul Kitab, dari Yahud Nasrani, mereka banyak menyusun dongeng-dongeng yang kebanyakannya mungkin tidak sahih atau bahkan mungkin diantaranya batil. Cerita yang seperti ini yang mengandung unsur menyelisihi syariat kita, maka tidak boleh kita ceritakan, tidak boleh kita amalkan. Kalaupun diceritakan, maka harus ditanbih kalau cerita ini batil, kandungannya batil, tidak boleh diamalkan, tidak boleh ditiru. Dan yang ketiga adalah Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel yang didiamkan oleh syariat, tidak didukung, tidak pula diingkari, yakni cerita semata-mata cerita dan tidak ada dukungan daripada syariat kita sallallahu alaihi wasallam, dari syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula ada pengingkaran dari beliau. Maka cerita yang seperti ini yang ditawakufi, ya, yakni sekedar cerita, maka ini rukhsah, ada rukhsah dari Rasul alaihi salatu wasalam beliau mengatakan hadditsu an bani Israil wala haraj, ceritakan tentang bani Israil dan tidak ada dosa. Yani bisa diceritakan, namun semata-mata cerita, tidak ada faktor pendukung dari syariat kita, tidak pula ada yang menghalangi atau yang melarang dari isi kandungan cerita tersebut. Dan cerita yang kita bawakan dari awal kita membahas sampai sekarang atau sampai pertemuan terakhir kemarin, alhamdulillah ketika kita membahas, kita berikan fawaidnya dan kita bawakan juga beberapa adillah yang mendukung daripada faedah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Naam. Jadi maksud saya dari membawakan tanbih ini, jangan dipahami bahwasanya cerita yang kita bawakan semuanya sahih. La. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, salasatun laisa laha qa'ilun, tiga bidang yang tidak ada sanadnya, jarang ada sanadnya. Yang pertama at-tafsir, yang kedua al-maghazi, dan yang ketiga at-tarikh. Yang pertama tentang tafsir, yang kedua tentang maghazi, cerita-cerita peperangan masa lampau, dan yang ketiga at-tarikh, cerita-cerita tentang umat manusia, sejarah umat manusia. Ini jarang ada sanad, yakni jarang ada sanad yang sahih. Namun sebagaimana saya katakan di awal pembahasan, semata-mata kita bawakan rujukannya, siapa yang menulis cerita tersebut dan bagaimana sanadnya, maka qad ahala al-uhda ila mu'allifiha, maka kita sudah lepaskan tanggung jawabnya kepada sang penulis. Dan cerita yang kita bawakan alhamdulillah dari seorang imam yang terkemuka di zamannya, yaitu al-imam Muhammad ibn Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala, sahibut tafsir al-azim, pemilik kitab tafsir terbesar di bidangnya. Naam. Itu tanbih dari Allah. Kemudian kita lanjutkan kembali ke satu jenis. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui tentang latar belakang secara singkat dari Jarjis. Dia termasuk penduduk Palestina dan dia ini memiliki keberuntungan. Kalau dia bekerja itu beruntung, cepat menghasilkan uang, bisnisnya cepat sukses. Dan dia adalah orang yang dermawan, suka bersedekah, menyalurkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Suatu saat dia ingin hijrah dari Palestina menuju ke Mausil dengan alasan karena di Palestina ketika itu dikuasai oleh raja-raja musyrikin yang kejam. Dikhawatirkan ketika raja tersebut mengetahui harta yang dimiliki oleh Jarjis yang banyak itu, khawatir mereka memfitnah Jarjis atau bahkan menyuruh dia untuk murtad dari agamanya. Karena dia ketika itu mukmin, beriman dengan ajaran Nabi Isa, namun disembunyikan keimanannya. Maka dia pergi berangkat melakukan hijrah ke Mausil dengan tujuan untuk bertemu dengan rajanya dan meminta agar dia bisa dimasukkan salah satu dari penduduk kerajaan tersebut. Dan dia membawa beberapa hadiah. Namun ternyata dia datang bertepatan dengan ritual rutinitas yang biasa dilakukan oleh sang raja dengan seluruh penduduk kerajaan. Ketika itu sang raja bersama dengan menteri-menterinya ada di kerajaan, menghadirkan seluruh penduduk kerajaan. Kemudian sang raja mengeluarkan berhala yang paling besar yang disebut dengan Aflun. Kemudian berhala ini ditancapkan dan dihadapkan kepada seluruh umat manusia. Satu persatu diminta untuk sujud. Yang tidak mau sujud dengan berhala ini maka akan dibakar atau dia akan disiksa dengan segala jenis siksaan yang sudah disiapkan. Jarjis rahimahullah ketika dia hadir di majlis tersebut, dia melihat bagaimanakah keanehan dan bagaimanakah ya pemandangan yang kurang sedap, pemandangan yang tidak enak yang dia lihat. Ternyata rajanya seperti ini, kejam, bengis, dan memiliki kebiasaan seperti ini, musyrik tulen, memaksa orang untuk menyembah kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun merubah niatnya yang awalnya datang dengan damai dengan tujuan ingin menjadi penduduk Mausil, ternyata dia merubah semua niatannya. Harta yang dia bawa yang awalnya ingin dia hadiahkan kepada sang raja dihabiskan, dibagi kepada orang-orang yang sepemahaman dengan dia. Kemudian setelah itu dia masuk ke tengah-tengah majelis sang raja, kemudian dia menghadap di hadapan raja, dan terjadilah dialog panas antara sang raja dengan Xerxes. Ya, Xerxes pun langsung membuka pembicaraan, membuka dialog, mengajak sang raja untuk kembali kepada jalan yang benar, mengajak sang raja untuk kembali menyembah Allah. Namun sang raja menimpali ucapan Xerxes dan bertanya kepada Xerxes siapa dia dan dari mana dia. Karena memang tidak dikenal di kalangan penduduk kerajaan, ini tidak diketahui siapa dia ini. Maka ditanya. Kemudian dia mengenalkan dirinya. Setelah itu terjadilah dialog yang selanjutnya, yang intinya Xerxes tetap ngotot raja harus tobat meninggalkan kesyirikan. Sang raja juga ngotot tidak mau meninggalkan kesyirikan dengan alasan Xerxes tidak bisa membawakan bukti kebenaran atas apa yang dia ucapkan. Kalau sang raja mengatakan Tuhan kita adalah berhala Aflun, apa buktinya? Kita memiliki kerajaan dan kekuasaan yang sangat luas. Berkat siapa? Berkat berhala ini. Sedangkan dia, Xerxes, mengaku Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Dia tidak memiliki kekuasaan. Dan dia juga tidak memiliki pengikut. Maka ucapannya dusta. Di akhir dialog, sang raja pun memberikan pilihan kepada sang Xerxes. Begini saja, Xerxes. Kalau memang kamu ngotot, ya, seperti itu dalam keadaan tidak bisa membawakan bukti, maka pilih salah satu dari dua perkara. Imma kamu sujud kepada berhala ini, bebas kamu, silakan kamu pergi. Kalau tidak mau sujud dengan berhala ini, maka kamu harus siap masuk ke dalam api itu hidup-hidup, atau kita siksa engkau hidup-hidup. Maka Xerxes rahimahullahu ta'ala, dengan keteguhan iman yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, dia menolak untuk sujud kepada berhala tersebut. Kemudian dia pun mencela sang raja dan mencela berhala tersebut, yang akhirnya sang raja pun marah besar, murka mendengarkan ucapan dan celaan dari Xerxes. Sampai sini kemarin. Berkata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, melanjutkan kisah beliau. Wa amara bi khashabatin fanusibat lahu lil adab. Maka sang raja ketika dia murka mendengarkan celaan dari Xerxes, dia memerintahkan untuk didatangkan satu lonjor kayu yang panjang dan besar. Fanusibat lahu lil adab. Kemudian kayu itu disiapkan untuk menyiksa Xerxes. Waju'ilat alaihi amsyatul hadid. Kemudian didatangkan sisir dari besi. Amsyat itu jamak dari mustun, sisir-sisir dari besi. Fakhuddisa biha jasaduh. Kemudian sisir itu pun ditancapkan di atas kepalanya, kemudian dirobek jasadnya. Hatta tuqta' lahmuh wa jilduh wa 'uruquh, hingga sisir tersebut mengelupas atau melepas dagingnya, kulitnya dan syaraf-syarafnya. Yakni dikuliti pakai sisir besi. Yumdah khilalu dzalika bil khall wal khardal. Bukan hanya itu, setelah dikuliti hidup-hidup, ya, kemudian sang raja minta dibawakan cuka dan juga rempah-rempah ditaruh di badannya Xerxes. Yakni kayak orang bikin makanan, dikuliti dulu, ya, habis itu kasih cuka. Tidak hanya itu, dikasih rempah-rempah. Falamma ra'a dzalika lam yaqtulhu. Ternyata siksaan itu belum membuat Xerxes mati, masih hidup dia. Amara bisittati masamir. Kemudian raja pun meminta untuk didatangkan 6 mismar, 6 paku besar. Min hadid, paku dari besi. Fa uhmiyat, kemudian dibakar paku tersebut hingga panas. Hatta idza ja'alat naran, ketika paku tersebut sudah mengandung api, yakni sudah panas membara, amara biha fasummira biha ra'suh hatta sala minhu dimahu. Maka paku itu pun ditancapkan di kepalanya, kemudian dimasukkan di kepalanya hingga otaknya Xerxes itu keluar. Tapi apa yang terjadi? Falamma ra'a dzalika lam yaqtulhu. Tapi ternyata Xerxes belum juga mati. Jadi sudah dikayak gitu kan, dikasih rempah-rempah, dikasih bumbu, enggak mati. Dipaku kepalanya sampai otaknya keluar juga enggak mati. Amara bi haudin min nuhas. Maka sang raja memerintahkan bala tentaranya untuk menyiapkan empang. atau semacam galian lubang yang besar yang isinya adalah tembaga. Fa'auqada 'alaihi, kemudian tembaga tersebut dibakar, dipanaskan. Hatta idza ja'alahu naran, ketika tembaga itu sudah panas, umira bihi fa udkhila fi jawfi, maka jarjis pun dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan dipanaskan beserta dengan tembaganya, yakni digoreng atau direbus, ya. Sudah dikasih bumbu, sudah selesai, ya, dimasukkan ke dalam tembaga. Wa utbiqa alaihi, bukan hanya itu, lubang tersebut ditutup, ya, ditutup. Falam yazal fihi hatta baruda harruh, dan terus jajis di dalam pemanggangan itu sampai tembaganya itu dingin, ya, dipanggang hidup. Tapi apa yang terjadi? Falam mara'a dzalika lam yaqtulhu, ternyata jajis pun belum mati, ya, sudah digitukan, dimasukkan ke lubang, lubangnya ditutup, kemudian dinyalakan, isinya tembaga, enggak tahu jadi apa dia. Ternyata dia belum mati. Mirip kayak kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam dimasukkan ke dalam api unggun raksasa yang disiapkan sak kampung, dimasukkan ke situ, tidak membakar beliau. Ini juga demikian. Ketika sang raja melihat kok tidak mati juga ini orang, da'a bihi faqal, maka sang raja pun memanggil jarjis menghadapnya, kemudian bertanya kepada jarjis, alam tajid alam hadzal adab alladhi tu'adzabu bih, apa kamu enggak merasa sakit dengan siksaan itu? Faqala lahu jarjis, maka jarjis mengatakan kepada sang raja, ama akhbartuka annalaka rabban huwa aula bika min nafsik, bukankah saya tadi sudah bilang kalau kamu itu memiliki sesembahan yang sesembahan ini lebih mulia daripada dirimu? Qala bala qad akhbartani, kata sang raja, iya betul, memang kamu tadi sudah cerita. Qala, maka jajus mengatakan, fa huwa alladhi hammala anni adabak, Rabb itulah yang menanggung semua rasa sakit dari siksaan, yakni semua rasa sakit saya tidak terasa. Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma qala lahu dhalik, ketika jajus mengatakan ucapan seperti ini, aiqana bisyarr, maka sang raja pun mulai merasa ada kejahatan di situ. Wah, kayaknya bukan manusia biasa ya. Bahaya ini orang. Wa khafahu ala nafsi wa mulki, dan mulai raja dihinggapi rasa takut, khawatir kejelekan menimpa dirinya atau kerajaannya. Wah, satu orang ini bahaya. Diapa-apakan, ya, dikuliti hidup-hidup, yo ndak mati, dikasih bumbu, yo ndak mati, dipaku kepalanya, yo ndak mati, digoreng atau dipanggang pakai tembaga, yo ndak mati. Kayaknya ini orang gak beres sih. Ini orang bukan orang sembarangan. Khawatir sang raja terjadi apa-apa pada dirinya atau kerajaannya. Wa jama'a ra'yahu 'ala ayu khallidahu fis sijni, maka dia pun memanggil semua gubernur kerajaan, diajak musyawarah. Ini orang enaknya diapakan ini? Ya, diapa-apakan yang tidak mati. Enaknya diapakan? Okay, bagaimana kalau kita masukkan saja dia ke dalam penjara? Faqala al-mala'u min qawmi, maka pembesar raja pun mengatakan, innaka in taraktahu taliqan yukallimun nas aw syaka ayyamila bihim alayhi. Kalau kamu masukkan dia ke dalam penjara begitu saja, saya khawatir kalau dia ngobrol dengan tahanan-tahanan yang lain, nanti tahanan yang lain itu bisa simpati sama dia. Kamu tidak lihat dia, itu orang ajaib, orang ajib, anak ajaib, ya. Ini orang ajib, ini orang ini, ya. Dia apa-apakan tidak mati. Kalau kamu masukkan penjara, kamu diamkan di dalam sana, nanti ngobrol, bikin daurah dalam penjara nanti, ya. Ngobrol sama para tawanan yang lainnya, nanti bisa membuat pemberontakan atas kerajaan. Walakin, tetapi saya punya usul. Murlahu bi'adabin fis sijni yushghiluhu an kalamin nas. Kalau saya punya usulan, tidak apa-apa, masukkan ke dalam penjara, tapi bukan semata-mata masuk dalam penjara. Jangan cuma numpang tidur di dalam penjara, tapi kasih dia adab dan siksaan yang membuat dia lupa dan tersibukkan, tidak bisa komunikasi dengan orang. Ya, ini bukan hanya masuk penjara, siksa dia dalam penjara. Maka sang raja pun menuruti ucapan pembesar kaum ini. Fa'amara fatubiha fis sijni ala wajhi, Maka sang raja pun memerintahkan tentaranya untuk menyeret Sergis di atas wajahnya masuk ke dalam penjara. Seret. Kemudian dicuploskan ke dalam penjara. Bukan hanya itu. Tsumma autada fi yadayhi wa rijlaihi arba'ata autad min hadid. Tangannya, kedua tangannya, kedua kakinya diikat dengan rantai dari besi. Fi kulli rukbin minha watad, yang kemudian dihubungkan pada masing-masingnya dengan satu tiang. Tangan kanan kasih rantai dari besi diikatkan ke satu tiang. Ini lagi tiang terus demikian. Ya, ini ditelentangkan sama sang raja. Thumma amara bi istwanin min rikham. Kemudian sang raja minta didatangkan satu tiang dari beton. Fawada ala dhahrihi. Kemudian beton tersebut ditaruh di atas punggungnya. Ya, ini dia kondisinya telungkup. Nah, tengkurap dia. Hamala dalikal ustuwana sab'atu rijal falam yaqillu. Beton ini kalau diangkat 7 orang belum bergerak. Tsumma 14 rajulan falam yaqillu. Diangkat 14 orang belum bergerak. Tsumma 18 rajulan faqallu. Kalau diangkat 18 orang baru bisa diangkat. Ya, ini betonnya lumayan berat. 18 orang baru bisa diangkat. Ingat lo ya. 18 orang bukan ukuran kita loh. Ukuran orang dulu. Ya, ukuran orang dulu. Orang dulu itu besar-besar. Ya, sampai ada disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya dengan sanad yang hasan, Nabi Samuel, nabinya Bani Israil, hidungnya saja itu satu zira. Hidungnya tok. Panjangnya satu zira. Bagaimana dengan besar badannya? Nah, ini orang dulu. Satu beton yang diangkat 18 orang, orang dulu. Ini baru bisa diangkat. Fadhalla yawmuhu dhalika muhtadan tahtal hajar. Maka Jarjis pun melewati harinya tersebut terhimpit di bawah batu. Ya, ini dia kondisi seperti itu. Di punggungnya diletakkan beton yang bisa diangkat 18 orang. Sudah di penjara dia, nggak bisa ngapa-ngapain, sudah diikat, dihimpit pakai batu, sudah seperti itu, tapi belum mati dia, belum mati. Falamma adrakahul lail, ketika malam tiba, arsalallahu ilaihi malakan, Allah mengirimkan seorang malaikat untuk bertemu dengan Jarjis. Wa dhalika awwalu ma ayyada bil malaika wa awwalu ma ja'ahul wahyu, dan ini adalah waktu pertama kali Allah memberikan pertolongan dari malaikatnya, dan ini adalah waktu yang pertama Jarjis mendapatkan wahyu. Dari sini mungkin bisa kita katakan beliau adalah seorang nabi. Maka malaikat itu pun datang menemui Jarjis di dalam penjara. Faqala anhul hajar. Malaikat ini pun mengangkat beton tersebut dari punggungnya. Satu malaikat cukup. Ya, satu malaikat cukup. Malaikat itu syidat, ya. Syidat, mereka itu makhluk-makhluk yang paling kuat. Satu malaikat penjaga neraka itu 8. Satu malaikatnya saja itu bisa mengalahkan dunia seisinya. Bukan satu dunia, 3 dunia seisinya satu malaikat dia mampu. Nah, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengangkat 3 desa atau 5 desa kaum Nabi Lut dengan satu sayapnya. Kemudian dibalik. Wa naz'al awtad min yadayhi wa rijlihi. Kemudian malaikat ini pun melepaskan rantai besi dari 2 tangan dan 2 kakinya. Lepas. Nah, kayak melepas karet. Wa ta'amahu wa saqah. Kemudian dikasih makan, dikasih minum. Wa basyarahu wa 'azah. Dihibur oleh malaikat tadi karena kondisi dia sedang sedih, sedang galau, ya, karena dia mendapatkan siksaan dari sang raja. Falamma asbaha, ketika sudah masuk waktu subuh, akhrajahu minas sijni, Jarjis pun dibawa keluar kabur dari penjara. Wa qala lahu, kemudian malaikat itu pun berkata kepada Jarjis, ilhaq bi adwi, sekarang kamu pergi temui sang raja. Fajahidu billah haqqa jihadi, perangilah raja tersebut dengan sebenar-benarnya. Fa innallaha yaqulu lak, Allah telah berfirman untukmu, absyir wasbir, bergembiralah dan sabarlah. Fa inni abtalika bi'aduwi hadha sab'a sinin, engkau akan menghadapi ujian dari raja yang kejam ini selama 7 tahun lamanya. yu'adzibuka wa yaqtuluka fihinna arba'a mirar, engkau akan disiksa dan dibantai selama 4 kali. Fi kulli dzalika aruddu ilaika ruhak, pada setiap kalinya engkau akan aku hidupkan kembali. Fa in kanatil qatlatu rabi'ah taqabbaltu ruhak wa awfaytuka ajrak, kalau sudah 4 kali kamu dibunuh, sudah, itu yang terakhir, masa hidupmu selesai dan kamu akan saya beri pahala yang sangat besar. Yakni sudah diberi mukaddimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, kamu akan menghadapi raja ini selama 7 tahun. Nah, di sela-sela 7 tahun ini banyak kisah-kisah menarik dari Jarjis. 7 tahun kamu akan menghadapi sang raja, kamu akan dibunuh 4 kali. Selama 4 kali ini pula kamu akan hidup kembali. Pada yang keempat sudah tidak bisa hidup lagi, selesai masa hidup, ya, kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang Jarjis pun keluar dari penjara dan berjalan menemui sang raja. Falam yas'uril akharun, penjaga-penjaga penjara masih belum sadar kalau Jarjis berjalan melewati mereka. Illa waqafa Jarjis 'ala ru'usihim, ternyata Jarjis sudah berdiri di depan mereka. Yad'uhum ilallah, mengajak mereka kembali kepada Allah. Mereka tidak tahu kalau yang berjalan adalah Jarjis. Ketika sudah berhenti, langsung, ayuhan nas, wahai teman-teman manusia, berimanlah kalian semua. Faqala lahul malik, sang raja ketika mendengarkan suara Jarjis kaget. Kayaknya Jarjis. Maka sang raja pun bertanya, Jarjis? Apakah itu Jarjis? Qala na'am. Jarjis berkata, ya, itu saya. Qala, sang raja pun berkata, man akhrajaka minas sijn, siapa yang berani mengeluarkan kamu dari penjara? Qala akhrajani alladhi sultanuhu fawqa sultanik, kata sang Jarjis, yang mengeluarkan saya adalah Rabb kamu yang kekuasaannya di atas kekuasaanmu. Falamma qala lahu dzalik, ketika Jarjis mengatakan yang seperti ini, maliun ghaidhan, sang raja pun semakin marah dan murka. Orang ini, waduh, memang gak biasa. Sudah dimasukkan dalam penjara, diikatkan tangan dan kakinya, dikasih beton, dia keluar juga. Fada bi asnafil adab hatta lam yukhallif minha syai'an. Maka sang raja pun meminta semua tentara kerajaannya untuk mendatangkan semua jenis siksa, dan tidak ada satupun siksaan yang ketinggalan. Jadi semua jenis siksa, siksa yang model kayak bagaimanapun, didatangkan dan dibentangkan, dipaparkan di hadapan Jarjis. Falamma ra'aha Jarjis tasannafalah, ketika Jarjis melihat siksaan yang seperti itu, mulai agak gentar dia. Agak takut, waduh, ini aja, ada gergaji, ada palu, ada ini semuanya. Waduh, mana mau diapakan ini? Mulai takut. Au jaza fi nafsihi khifatan wa jaza'an, mulai dihinggapi rasa khawatir dan rasa cemas pada diri Jarjis. Waduh, mulai. Ya. Baru au jaza, ya Pak. Di sini lafadznya au jaz. Au jaz itu yakni baru muncul sedikit rasa takut. Seperti Allah berfirman tentang Nabi Musa, fa au jaza fi nafsihi khifatan Musa, dihinggapi sedikit rasa takut. Seperti ini, baru sedikit rasa takut. Kalau kita mungkin, ya, wallahu a'lam, dari awal sudah mati. Tsumma aqbala 'ala nafsih, namun Jarjis tidak tinggal diam. Ketika hatinya sudah mulai gundah gulana, sudah mulai gentar dan takut melihat siksa itu, dia pun mulai membuat ekspresi. Aqbala 'ala nafsi yu'adibuha bi'ala sawtih, dia langsung teriak-teriak, enggak karu-karuan, tujuannya apa? Untuk mencela dirinya sendiri. Ya. Yakni di tengah-tengah keheningan itu dia langsung teriak, ya. Teriaknya apa? Marahi dirinya sendiri. Wa hum yasmaun. Seluruh pasukan raja pun mendengarkan celotehan Jarjis. Ini ngapain teriak-teriakin orang ini? Ya, Jarjis ngawur-ngawur, enggak karu-karuan. Falamma faraga min 'itabihi nafsah, ketika dia sudah selesai, sudah diem, sudah tenang, ya, sudah selesai ngomel-ngomelnya, madduhu baina khashabatain, maka pasukan raja pun menarik dia. Sudah selesai, dia diem, sudah diambil, dibawa, kemudian dia dibentangkan di antara dua kayu, ini kayu, kemudian dia ditaruh di tengahnya. Wa wada'u 'alaihi sayfan 'ala mithraq ra'si, kemudian sang raja mengambil pedang kemudian ditaruh di mifraq. Mifraq itu belahan kepala. Orang kalau pesisir belah tengah itu namanya mifraq, tengah sini. Nah, ditaruh di atas kepalanya. Fawasyaruh hatta saqata baina rijlai. Kemudian pedang itu pun dijalankan dari atas ke bawah. Dibelah ya ikhwan. Wasara juzlatain, dia pun terbelah menjadi dua. Thumma amitu ila juzlatai, kemudian mereka membawa dua bagian tubuh jarjis ini. Faqata'uhuma qata'an, kemudian dicincang-cincang. Ya. Dibelah jadi dua, yang ini dipisah, yang ini dipisah, dicincang-cincang. Walahu sab'atu usudin dhariyah fi jubbin. Raja memiliki hewan peliharaan. Dia memiliki sebuah sumur, dalam sumurnya. Di dalam dasar sumur itu hidup 7 ekor singa yang sangat buas. Wa kana sinfan min asnaf 'adabi. Sumur ini termasuk di antara bentuk siksaan yang sudah disiapkan oleh sang raja. Thumma rawu bisajadihi ilaiha. Kemudian potongan-potongan tubuhnya jajus tersebut dilemparkan ke dalam sumur tadi. Tujuannya apa? Biar dimakan sama singa. Falamma hawa nahwaha, ketika daging itu pun jatuh satu persatu ke dasar sumur. Amarallahul usud, maka Allah memerintahkan semua singa yang ada di situ. Faqata'at bi'ru'usiha wa a'naqiha. Singa tersebut langsung spontan menundukkan kepala dan lehernya, menghormati kedatangan daging jarjis. Ya, nggak langsung. Biasanya kalau singa dikasih makan langsung puas, ini enggak. Kasih daging, tahu daging siapa yang datang, enggak layak untuk dimakan, maka dia pun menundukkan kepalanya, dihormati. Waqamat ala barasiha, bukan hanya itu, singa tersebut langsung membentuk barisan mengelilingi daging tersebut. La ta'lu an taqiyahul ada, jangan sampai ada hewan-hewan kecil yang lain yang mencuri daging tersebut. Dijaga sama singa tersebut, nggak dimakan tapi dijaga. Fadalla yaumuhu dzalika mayyitan fakanat awwala maytatin taqaha. Itulah waktu pertama beliau mati, dan demikianlah beliau mati di bawah sumur tersebut. Dan inilah apa namanya, ini kali pertama beliau meninggal. Bagaimana beliau bisa hidup kembali? Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik. Karena beliau mati 4 kali dan masing-masingnya akan hidup lagi. Yang pertama, beliau masuk di dalam sumur. Enggak tahu apa yang akan terjadi, bagaimanakah beliau bisa hidup dan keluar dari sumur itu, dan bagaimanakah keadaan singa-singa itu. Kita dengarkan insyaallah kelanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dari seri yang kedua kisah Jarjis ini, kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, min ajaibil iman hina dakhala fi jawfil qulub. Di sini terdapat faedah keajaiban keimanan bila keimanan itu sudah tertancap di dalam hati. Kita lihat bagaimanakah Jarjis seorang diri, ya, datang di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bengis dan kejam. Namun hal itu tidak membuat beliau gentar untuk menghadapi sang raja tersebut. Apa yang membuat beliau tegar? Keimanan yang ada pada diri beliau. Itulah keimanan, apabila sudah masuk ke dalam hati, tertancap kuat di dalam hati, fa hasala anhul ajaib, maka akan muncul keajaiban-keajaiban dari keimanan tersebut. Dan banyak sekali karomah-karomah yang diriwayatkan oleh para ulama kita tentang bagaimanakah keajaiban yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu. Ya, keimanan mereka kuat. Seperti dalam, kalau kisahnya sahabat seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas memimpin pasukan untuk menyerang Persia, yang beliau melewati sungai terbesar di Irak, sungai Dajlah. Dilewati dengan kuda, bukan dengan perahu. Beliau memerintahkan semua pasukan dalam keadaan beliau sakit, memerintahkan semua pasukan untuk beriman kepada Allah, bertaubat, jangan ada yang maksiat pada hari ini. Beliau pun melewati sungai tersebut dengan kuda-kudanya. Karamah. Karamah. Seperti juga Ghulam, kisah Ghulam yang ma'ruf dalam Sahih Muslim, ya. Bagaimanakah dia disiksa oleh sang raja 3 kali, ditaruh di tengah laut, ditenggelamkan di sana, ditaruh di atas gunung, dilempar dari gunung, wa ila akhirih. beliau pulang ke kerajaan dengan selamat, tidak gentar. Apa yang terjadi? Karena apa itu? Dikarenakan keimanan yang ada pada diri beliau. Yakni muncul di situ ajaib wa karomat minallahi subhanahu wa ta'ala. Akan muncul keajaiban-keajaiban dan karomah-karomah yang muncul dari keimanan seseorang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Herakl, Raja Romawi, ketika bertemu dengan Abu Sufyan, Sakhr ibnu Harbin radhiyallahu ta'ala an, ketika itu beliau masih kafir, ditanya, ya, Herakl Raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimanakah keadaan orang-orang yang mengikuti Muhammad? Apakah ada yang murtad? Maka Abu Sufyan mengatakan tidak ada satupun di antara mereka yang murtad. Maka Herakl beliau mengatakan atau dia mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, kadzalikal iman idza khalatathu bashashatuhu alqulub. Demikianlah keimanan apabila telah masuk di dalam hati. Tidak akan tergoyang, tidak akan gentar dengan apa yang ada dan apa yang menimpanya. Dimakamul ya kana bidina asakumullah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari cerita ini, qad yusibu 'alal mu'minin khaufun minal halak li ajlil iman. Terkadang muncul dari diri seseorang yang beriman rasa takut dari kebinasaan. Kayak Jajus tadi. Kayak Jajus ketika melihat siksaan yang banyak tersebut muncul sedikit rasa takut. Sedikit. Itu sesuatu yang tabii, karena memang manusia diciptakan dan mereka memiliki rasa takut. Bukan hanya Jajus, Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang beliau memiliki keutamaan bahkan termasuk ulil azmi dan pengikut beliau banyak kedua setelah pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, beliau juga ketika melihat bagaimanakah tukang sihir yang dihadapkan di hadapan beliau di kerajaan Firaun, beliau juga memiliki rasa takut, agak takut. Itu sesuatu yang biasa, namun rasa takut tersebut tidak kemudian mengalahkan mereka atau bahkan melemahkan semangat mereka. Demikian pula di antara faedah dari kisah ini adalah al-hathu 'ala syaja'ah fi muharabatil a'da. Anjuran untuk berani dalam memerangi musuh-musuh Islam. Keberanian Jajus itu bisa kita jadikan sebagai contoh bagaimanakah ketegaran beliau, keberanian beliau dalam mengingkari kemungkaran semampu beliau. Demikian pula kita selaku sebagai umat Rasulullah sallallahu wasallam, umat dari seorang nabi yang paling mulia di antara semua para nabi dan para rasul, harus semai kita untuk lebih berani lagi untuk bisa mengingkari kemungkaran dan tentunya bukan kemudian keberanian yang tidak dibangun di atas ilmu, jangan kemudian wah berani ada kemungkaran sikat semuanya serba sikat akhirnya enggak ada obatnya, ya. Ini sikat sana sikat sini sikat sana habis semua. Harus ada dawabitnya. Demikian pula Jajus, beliau melihat beliau mampu dan beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan juga pembelaan, maka beliau pun maju untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Intinya ikhwan fillah na'udzubikumullah al-hasu 'ala asy-syaja'ah. Perlu bagi kita untuk menghiasi diri kita dengan yang namanya keberanian. Wasyaja'ah min simatil mu'min wal jaban min sifatil munafiqin. Yang namanya syaja'ah, keberanian itu adalah tanda orang yang beriman, sedangkan penakut dan pengecut itu adalah tanda orang-orang munafik. Mungkin sekian faedah yang bisa kita ambil, wa illa banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari cerita-cerita ini. Dan kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala, untuk kelanjutannya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ila huna naktafi wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.